ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di masjid ini untuk melanjutkan kitab Usul Iman karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena begini azakumullah. Pada pertemuan malam ini kita sudah masuk hadis yang ke-22. Qala Allah Ta'ala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma ahadun asbara ala ada yasma'uhu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah ketika mendengar gangguan yang menyakitkan. Yad'una lahu al-walad. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi Allah masih memberi kesejahteraan kepada mereka dan memberi rezeki mereka. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabut Taubah. Makna hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sabar dalam menghadapi kejelekan-kejelekan hamba-hambanya. Itu dia punya anak merupakan tuan yang sangat jelek, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberi kesejahteraan kepada mereka dan memberi rezeki mereka. Nah, kalau manusia begitu, harga dirinya diinjak-injak, nama baiknya dicemarkan oleh seseorang, orang ini mungkin yang mencemarkan nama baiknya asalnya dapat bantuan atau santunan, tapi karena tindakannya sungguh menyakitkan, sungguh merugikan, biasanya diputus bantuannya, ya, putus pula hubungannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Hambanya perbuat kesyirikan dengan tingkat kesyirikan yang tertinggi sekalipun. Ia dituduhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Tapi Allah masih berkenan memberi mereka kesejahteraan dan rezeki. Buktinya mereka masih bisa menikmati dunia ini. Dan seandainya Allah putus rezekinya, terus mereka mau hidup di bumi yang mana? Mau makan rezekinya dari siapa? Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha. Dalam hal ini berarti kita menunjukkan ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah as-sabr. As-sabr. Nah, adapun maknanya, ialah alladhi la yu'ajil al-usata bil-usubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sabar yang maknanya ialah Allah tidak terburu-buru menghukum hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Ya. Baik. Adapun nama Allah As-Sabur yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah Allah memiliki nama As-Sabur atau tidak? Nah, disebabkan dalil yang sahih tentang masalah ini tidak ada. Ya. Riwayat tentang masalah nama Allah As-Sabur dhaif. Baik, barakallahu. Tapi sifat as-sabr bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan ketetapan dari as-sunnah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim tadi dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala, wa ma ahadun asbar ala ada yasma'uhu min Allah. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar menghadapi hamba-hambanya yang bermaksiat, masih berkenan memberi apa ini? Kesejahteraan dan rezeki. Bahkan kalau bertobat diampuni. Lain dengan tabiat makhluknya. Jika disakiti, dizalimi, sudah tidak mau lagi. Ya, ini menunjukkan beda sifat mendasar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dasar makhluk-makhluk. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang larangan berbuat kesyirikan. Nahyu anil syirik. Di antara bentuk kesyirikan ialah ucapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa ini? Anak. Sarfat itu. Orang Yahudi termasuk pihak yang melakukannya. Mereka menyatakan Uzair itu wah. Uzair ialah putra Allah. Orang Nasara ketakutan. Bahwasanya Isa al-Masih ibn Allah. Nah. Orang-orang musyrikin ini sudah masuk. Al-Malaikatu banatu. Malaikatu ialah putri-putri. Tak masuk kesyirikan. Ya. Dan sangat menodai tauhid seseorang. Melanggar surat apa ini? Al-Ikhlas. Ya. Lam yarid walam yulad. Nah. Barakafik. Selanjutnya. Hadis yang ke-23. Walau dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ya berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا مات sesungguhnya Allah tabaraka wa taala jika mencintai hamba mencintai seorang hamba Allah menyeru Ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan, fa'ahibbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril, mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan itu. Fa'yuhibbu Jibril. Maka si fulan pun ikut mencintai si fulan. Umma yunadi Jibril bisama'ah. Kemudian Jibril menyeru kepada para malaikat yang menghuni langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Wahai para malaikat, cintai si fulan itu. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai si fulan tadi. Wa yuwa'u lahu al-qabulu fil ardh. Ya. Kecintaan juga diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Si fulan diterima oleh kebanyakan orang. Nah, barakallahu fiik. Dari hadis ini qala Abu Dina a'udzubillah. Ada beberapa faedah. Di antaranya isbat sifat al-hub lillahi subhanahu wa ta'ala. Meyakini adanya sifat al-hub, sifat mencintai bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk sifat fikri ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai. Namun cintanya Allah terhadap sesuatu tidak sama dengan cintanya makhluk terhadap lainnya. Namanya saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Ada pun dalil tentang sifatul hub atau sifat mahabbah, al-hub wal mahabbah. artinya sifat cinta bagi Allah Ta'ala. Dialah surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang suka berbuat baik. Di situ disebutkan yuhibbul muhsinin, yuhibbu berarti Allah mencintai. Allah mencintai apa ini? Al-Hub. Ya. Juga disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. يُحِبُّهُمْ, Allah mencintai mereka. Berarti Allah punya sifat apa ini? Al-Hub, cinta. Nah, ada pun dalam hadis. Di antaranya ialah hadis yang kita baca tadi. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Inna Allah tabaraka wa taala idza ahabba 'abdan nada." Ila akhir hadis. Ahabba 'abdan, mencintai. Juga disebutkan dalam hadis yang lain. Riwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Dari Sa'al ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala dalam hadis yang cukup panjang, di antara cuplikan hadis itu ialah la'udiyanna a'raya hudan rajulan yafdahu wahu ala yadik. Sungguh aku akan memberikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki besok insyaallah. Yasahuwahu ala yadaihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemenangan kaum muslimin melalui usaha orang ini. Yuhibbuwahu wa rasulahu. Dia mencintai Allah dan rasulnya. Wa yuhibbuwahu wa rasuluhu. Dan Allah pun mencintai orang itu. Demikian pula rasulnya mencintai orang. Man, wa, siapa dia? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya. Sini ada lafaz wa yuhibbuhu wa. Allah mencintai dia. Sifat al-hub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, "Inna Allah yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiyya." Inna Allah, sungguhnya Allah yuhibbul 'abda, mencintai seorang hamba. At-taqiyya, yang bertakwa. Al-ghaniyya, yang merasa cukup. Al-khafiyya, dan yang apa ini? Al-khafiyya. Dengan sembunyi-sembunyi sodakor, enggak sembunyi-sembunyi, ya, apa itu? Bukan orang yang sembunyi, lari dari kewajiban, bukan, ya. Artinya ingin supaya betul-betul ibadahnya itu murni karena Allah, ya, tidak suka pamer, ya, tidak suka riya. Itu ada kata-kata yuhibbul abda. Dan sifat apa ini? Al-Hub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-Hub atau al-Mahabbah. Nah, adapun kelompok sempalan semacam Asy'ariyah atau Asy'ariyah, nah, atau Maturidiyah atau yang semisalnya, mereka menakwilkan sifat al-hubb wal-mahabbah tadi dengan makna lain, yakni ridha. Kalau Allah mencintai hamba, berarti Allah ridha kepada hamba itu. Bukan berarti Allah cinta hamba itu. Alasannya kalau Allah punya sifat cinta, berarti sama saja. Kita menyamakan Allah dengan hamba yang punya rasa cinta dengan yang lain. Soalnya tinggal dibalik saja. Kalau Anda memberi makna ridha, berarti sama saja Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena makhluknya juga memiliki rasa ridha terhadap orang lain. Ya, nah, terus bagaimana? Ya sudah, kembalilah kepada dalil dari Al-Quran wa Sunnah yang telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat apa ini? Antum gak usah pakai ta'wil. Ya, nah, buang-buang waktu menambah tabungan dosa. Nah, oke, ya, pekerjaan yang tidak bermanfaat akan membawa banyak masalah. Juga enak-enak, dalilnya jelas-jelas gitu, pakai di takwil-takwil segala. Jadi takwil main logika dibantah dengan logika sudah banyak kalah, ya. Nah, begitu. Jadi mereka itu sebetulnya niatnya baik, cuma salah langkah, salah cara. Niatnya itu pengen supaya semua sifat-sifat itu tidak mengesankan Allah menyerupai makhluknya. Ternyata takwil mereka sama mengesankan Allah menyerupai makhluk. Padahal kalau kita punya keyakinan bahwasanya Allah itu punya sifat, namanya saja sama dengan sifat makhluknya. Tapi hakikatnya berbeda. Sudah beres. Ya, artinya beda sifatnya Allah semangat makhluknya, walaupun namanya kelihatannya sama. Baik, barakallahu fiik. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, dalam hadis ini terdapat faedah isbatu sifatil kalam, menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Taala. Allah itu berbicara, Allah itu berfirman. Kapanpun, sampai kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Nah, sifat apa ini? Kalau ada pun dalil tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 164, waqallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Taala benar-benar bicara di hadapan Nabi Musa. Nah, kemudian dalam hadis di antaranya hadis yang kita baca tadi, Inna Allah Tabaraka wa Ta'ala idza ahabba 'abdan nada. Sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala jika mencintai seorang hamba, nada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dan berkata, ya Jibril, cepat Allah. Nah, sifat kalam di sini sama dengan sifat an-nida pangkina, ya. Lidah panggilan seruan untuk mengandung ucapan, ya. Nah, orang manggil, hey, ada ucapannya ya, hey, atau panggilan, nah, ada ucapannya panggil, ucapan ya, diam saja ini, ya. Ada suaranya, ya, ada panggilannya, ya, nah, ada ucapannya, ada lafadznya. Tentunya dia sama dengan sifat makhluk. Nah, dalam hadis yang lainnya juga disebutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ahli al-jannah. Ya ahli al-jannah, wahai penghuni surga. Bayaqul labbaik wa sa'daik. Labbaik rabbuna wa sa'daik. Wahai Rabb kami, kami memenuhi panggilan. Bayaqul Allah berfirman, hal kabitum, apakah kalian sudah rido dengan fasilitas yang aku sediakan ini? Nah, sampai seterusnya hadir. Ini Allah berfirman kepada Al-Quran. Nah, berbicara. Ya, nah, terus yakin. Saya yakin-yakin. Ya. Sampai kapan Allah berfirman? Ya. Terserah Allah. Sampai kapan? Terserah Allah. Ada yang mengatakan setelah Al-Quran itu sudah dia diturunkan lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak punya sifat jalan. Ya? Nah. Salah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kapan saja, di mana saja, dan sampai kapanpun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini terdapat faedah. Mahabbatu qulubin nas alamatu mahabbatillah. Kecintaan hati manusia terhadap seseorang itu diantara tanda Allah mencintai orang. Ini orang baik-baik. Ya. Nah. Di antara tanda Allah mencintai seseorang ialah orang itu dicintai oleh umat manusia yang baik. Kenapa dibilang yang baik? Ya, karena memang kalau yang jelek tidak suka sama yang baik. Ya. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang memusuhi. Apakah kemudian menunjukkan Allah tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah. Abu Bakar As-Siddiq banyak yang membenci beliau. Itu orang Syiah. Ya. Sudah mengatakan beliau ini merebut kekuasaan yang harusnya Ali, tapi direbut oleh Abu Bakar. Macam-macam ya. Jadi pertimbangannya atau patokannya ialah kecintaan kebanyakan manusia yang baik. Banyak orang sudah tidak suka sama laki-laki yang berjenggot. Menunjukkan yang berjenggot itu dibenci sama Allah. Enggak. Ya. Jadi mencintai yang menjadi patokan kecintaan Allah adalah sesuatu ialah kecintaan dari orang-orang yang baik-baik akan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, Allah kemudian memerintah Jibril untuk mencintai orang itu, kemudian Jibril memerintahkan para malaikat penghuni langit untuk mencintai orang itu, kemudian Allah tanamkan kecintaan penghuni bumi terhadap orang tadi. Ya, nah, tentunya orang yang baik-baik. Ya, nah, terakhir. Kemudian di dalam hadis ini juga ada kata faedah. Al-hubbu fillah. Mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Setelahnya al-hubbu fillah. cinta karena Allah, itu maksudnya mencintai sesuatu karena Allah mencintai sesuatu itu. Ya. Karena salah paham. Sebenarnya orang yang suka judi, kamu kok suka judi? Aku suka judi ini silah karena Allah. Enggak boleh. Salah paham, ya kan? Al-hubbu fila ialah mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, atau mencintai sesuatu karena Allah mencintai sesuatu itu. Misalkan Allah kan mencintai sebulan, kemudian Jibril diperintah untuk mencintai sebulan itu. Buat Jibril al-hubbu fila, Jibril berarti mencintai sebulan itu karena Allah mencintai sebulan tadi. Paham ya? Jadi ini penting untuk disampaikan, syariat al-hubbu fillah. Mencintai seseorang atau mencintai sesuatu karena Allah mencintai. Ya, cinta kepada para nabi dan rasul, cinta kepada para siddiqun, cinta kepada para syuhada, cinta kepada orang-orang salih. Itu termasuk al-hubbu fillah. Karena Allah mencintai mereka semuanya. Nah, cinta kepada seseorang karena orang itu melakukan ketaatan. Termasuk al-hubbu fillah. Karena Allah mencintai orang itu karena ketaatannya. Paham ya? Jangan kemudian salah memahami tentang al-hubbu fillah. Ya, cintanya dilarang tapi ngomongnya al-hubbu. Yang hubungan yang bukan mahramnya, ya, yang biasa dilakukan oleh pemuda-pemudi, ya, para kafirkum, aku mencintai karena Allah. Maksudnya itu cintaku tulus, ikhlas karena Allah, begitu ya. Nah, ya kalau yang itu ya mungkin ikhlas karena Allah, tapi maksud kenapa? Yukhalifu sunnah. Ya kan? Eh, man amila amalan laisa ali amruna fa huwa rad. Ya. Anggaplah ikhlas karena Allah dia, ya. So, murni misalnya, tulus karena Allah, ikhlas. Tak apa-apa mereka. Kita jawab saja, ya. Cintamu, cinta tertolak. Kenapa? Ya karena gaya cintamu tadi itu adalah tidak mengamalkan sunnah. Tidak sesuai dengan apa ini? Ya. Yang kedua, kamu salah dalam memahami al-hubbu mencintai seseorang karena Allah, itu maksudnya karena Allah mencintai orang itu, mencintai perbuatan itu, dan perbuatanmu dilarang oleh syariat. Jadi Allah membencinya, harusnya ya al-hubbu fillah, benci karena Allah, ya. Punya prinsip al-hubbu fillah wal-hubbu fillah, maka dia akan merasakan nikmatnya. Ya, manusia iman. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Fadilah Jibril alaihi salam. Utamaan malaikat Jibril alaihi salam. Dari mana sisi utamanya? Yakni dari sisi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Allah mencintai seorang hamba, yang diperintah lebih dulu ialah Jibril. Lalu malaikat yang lain. Keutamaan yang lainnya, karena Jibril itu adalah amirul malaika, pimpinan para malaikat. Ini dalam hadis ini, malaikat Jibril memerintahkan seluruh malaikat penghuni langit untuk mencintai kumpulan. Menunjukkan malaikat Jibril ialah pimpinan malaikat. Ya, keutamaan untuk beliau. Alhamdulillah. Hadis berikutnya. Yang ke-24. وعن جرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنه قال جرير ابن عبد الله البجري semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menikmati indahnya bulan purnama. Qala, beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudhamuna fi ru'yatih. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian bisa melihat bulan purnama ini. Kalian tidak terhalang untuk melihat. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla thulu'is syams wa qabla ghurubiha. Jika kalian mampu, tidak dikalahkan oleh ngantuk kalian, ya. Tidak dikalahkan oleh ngantuknya kalian, ya, untuk melakukan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah. Tuma Tuhan. Kemudian beliau membaca surat Toha ayat 30. Wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syams wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Rawahu al-Jama'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Jama'ah, yakni al-Imam al-Bukhari wa Muslim dan jama'ah al-hadis yang lainnya. Dalam hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, fadilatu sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Keutamaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Dari sisi mana keutamaannya? Mereka mendapat kesempatan untuk bisa duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Utamaan, ya. Sekarang saja bisa bertemu presiden di istana. Kalipun nyeker jelas. Bapak Ketanjal misalkan, ya. Terus senang sekali, ya kan? Senang sekali, walaupun tidak dikasih apa-apa, ya, kecuali salamnya saja, misalkan. Senang sekali. Duduk saja, ya. Nah. Dia sudah bangga. Utama itu. Masya Allah. Tidak sembarang orang itu bisa radius 1 meter dengan presiden, ya. Menembus pengawalan ketat pasukan keamanan, ya. Itu benar persis. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidul mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sahabat bisa duduk-duduk dekat dengan Rasulullah. Menikmati indahnya bulan apa itu? Purnama. Ya. Sehingga para ulama memasukkan hal ini dalam fadilah sahabat. Melihat Rasulullah termasuk fadilah kabiyah yang tidak ditandingi dengan ibadah apapun. Nah, artinya kalau ada seorang sahabat yang sempat melihat Rasulullah dalam sekejap saja mati di atas keimanan, itu lebih baik daripada tabi'in yang melakukan seluruh amal sholiah. Bagaimana yang dinyatakan oleh Ali Muhammad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab usul sunnah. Ya. Lihat saja, cuma lihat saja. Muslim. Lihat. Belum macam-macam ya. Lihat saja. Cuma lebih utama daripada tabi'in yang paling solid. Yang paling banyak amalnya. Yang paling banyak ilmu. Apalagi bisa duduk sama Rasulullah sambil melihat indahnya bulan purnama, mendengar sabda-sabda beliau. Tidak ada bandingnya. Utama sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya. Kemudian faedah yang kedua. Dalam hadis ini terdapat faedah masyru'iyah tadabbur ayatillah. Syariatkan untuk merenungkan tanda-tanda kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-kauniyah yang sifatnya alam. Ya, kalau lihat bulan purnama, lihat purnama itu sambil diambil ibrahnya, enggak lihat bulan purnama sambil bacaan. Wah. Ya, ini bukan untuk melihat keagungan ciptaan Allah. Enggak. Cuma lecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia indahnya bulan purnama diambil ibrahnya. Di antara ibrahnya disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamar la tudrabuna fi ru'yati." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian bisa melihat bulan ini, kalian tidak terhalang untuk melihat. Sini terdapat faedah. Isbatu ru'yatillah lil mu'minin yaumal qiyamah. Al akhir. Meyakini bahwasanya orang yang beriman bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirnya. Selain orang yang beriman, tak bisa. Ya, nah. Sebutkan dalam hadis bagaimanakah keadaan orang-orang yang beriman ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahli jannah al-jannah." Jika penghuni surga sudah masuk ke surga. Qala yaqulu wa tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Turiduna shay'an azidukum?" Wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan suatu nikmat untuk kalian dari nikmat yang sudah kalian nikmati tadi? Di surga macam-macam ya, dengan fasilitas yang masya Allah. Malah air ra'at wa la udunun samiat wa la qatar ala qabri bakar. Maukah kalian aku tambahi nikmat untuk kalian? Fayaqulun alam kubayyid wujuhanya. Umur surga terheran-heran. Ya Allah, nikmat apa lagi? Engkau sudah membuat berseri wajah-wajah kami. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah Engkau sudah memasukkan kami dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka? Nikmat apa lagi ya Allah? Ya, nah, penasaran mereka itu. Qala fayaksiful hijab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab dari cahaya yang menutup wajah. Fama uqtu syai'an ahabba ilayhim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai dari kenikmatan surga itu melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan surga itu hilang, tidak ada rasanya, seolah-olah itu bukan nikmat. Nikmat itu ialah ini. Nah, air nikmat, nikmat yang sebenarnya. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Bidadari-bidadari surga itu sudah tidak ada apa-apanya. Telah sembilan. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untuk orang-orang yang seiman. Adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ru'yatullah, bahwasanya melihat Allah atau wajah itu hanya terjadi di hari akhir. Adapun di dunia tidak. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat ke langit melihat Allah Subhanahu wa taala la bi aini bal bi fuati. Jadi tidak melihat Allah dengan apa ini? Matanya, tapi dengan apa ini? Hatinya. Artinya Allah dan Rasulullah sangat dekat sekali sehingga hati Rasulullah yakin Allah jumpa dengan Allah. Namanya melihat dengan apa ini? Tidak melihat dengan mata. Nur ditutup dengan kejap cahaya. Jangan mungkin bisa dilihat. Ya. Nah. Ada pun keyakinan kaum as-sufiyah. Orang-orang sufi. Wah ini mereka hulu dalam hati ya Allah. Bahwasanya Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala. Dunia walaupun akan dalam kondisi sadar bukan mimpi. Saya tadi ketemu Allah Cetra atau beda ya. Nah, enggak sekedar mimpi bertemu Allah, tapi bertemu Allah di pasar atau di mana Allah. Sementara itu pihak lain menolak mentah-mentah adanya kesempatan melihat Allah di akhirat. Jadi orang Mu'tazilah wal Jahmiyah dan yang seitu dengan mereka. Allah tidak bisa dilihat la fi dunia wa la fi akhirat. Ya. Sehingga para ulama Ahlussunnah sampai menyatakan mereka kenapa berpendapat demikian? Karena mereka malu bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa bid'ah, bid'ah dan kesesatan mereka. Yang kedua, para ulama Ahlussunnah sampai mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka. Tidak ada banyak banyak. Ya. Itu ucapan semacam ini itu dinisbatkan kepada orang Jahmiyah. Ya, diarahkan kepada orang Jahmiyah. Karena sebagian ulama sudah menyatakan kafirnya orang lain Jahmiyah. Kalau enggak Jahmiyah Allah Subhanahu wa taala itu anggap ini. Kafir. Ya, nah, barakallahu fiik. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam barisan apa yang beriman dan ketakwaan dan sifat Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.